tempo e do passo iriam colocar-me pinto e ratito de canto ao lado a wanita mulher e tiri salama e chari bebeza wajah a unha da passo falo que pili de sini apa sana, kalau ku pilih di sini akan terluka, terluka. Pilih keduanya, bagi kisi seadik-adiknya. Sungguh ku merasa resah untuk everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Apa kata di sana?

Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. What's up, good people?